korban yang tidak terkirakan. Kenapa konstitusi tidak ikut mati saja? Saudara-saudaraku, yang mengerikan bukan maut, yang paling gelap ialah bahwa kita tidak tahu berapa jumlah mayat saudara-saudara kita, dan tidak ada gelagat untuk ingin menghitungnya.